gembel ikut menari, si gembel terus bernyanyi. Keras melebih, lagu tuh berdansa. Keras melebih, gara halilintar yang ganas menyambar. Di terlihat dansa mereka begitu dekat. Yakin pasti terdengar nyanyi mereka yang hingga-hingan. Seolah kita tidak mau mengerti, seolah kita tidak nak peduli. Kura buta dan kura tuli, jaksa mereka dengan memberi pijar matahari, dengan memberi pijar matahari. Terkurung gedung-gedung tinggi, wajah burung yang hampir mati. Ku yakin mereka ini mencaci maki. Nafas terasa sesak bagai terkena asma. Degar-degar detak jantung kian berdetak. Setiap detik sepertinya kita dan terima kasih.